الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-6 dari kitabul Haid dan di bab yang ke-6 kita telah mengambil materi yang berkaitan dengan Tarkul Haid As-Sawm. Wanita yang sedang haid wajib meninggalkan saum. Maknanya tidak boleh bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan saum. Sebagaimana tidak boleh bagi wanita yang haid untuk melaksanakan sholat. Hanya saja bedanya kalau saum wajib diqadha jika meninggalkannya tatkala haid, sedangkan sholat tidak ada qadha sholat bagi yang haid. Kemudian bab berikutnya bab taqbil haid al-manasika kullaha illa taqbil bait. Bab wanita sedang haid menunaikan semua manasik, kita melaksanakan semua manasik hajinya ketika dia melaksanakan ibadah haji. Illa taqbil bait, kecuali tawaf. Kalau tawaf tidak boleh dilakukan karena tawaf disyaratkan adanya taharah, dan sedang, orang sedang haid dalam keadaan tidak suci maka tidak diperbolehkan tawaf. Dan tentunya ketika tawaf tidak diperbolehkan, otomatis sa'i bainus safa dan marwah pun tidak bisa dilaksanakan, karena sa'i bainus safa dan marwah dilakukan setelah tawaf. Dan di dalam bab yang ketujuh ini, selain beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di kisah haid beliau, ketika beliau melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau terkena haid. Beliau menyebutkan beberapa asal dan hadis mu'allaqa wa qala Ibrahim la ba'sa an taqra al-ayah. Kata beliau dan berkata Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai la ba'sa an taqra al-ayah. Tidak mengapa wanita sedang haid membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Yang sudah kita tahu di beberapa minggu lalu tentang hukum masul haid al-mushaf, hukum wanita haid memegang mushaf. Tentunya dibedakan antara memegang dengan membaca. Kalau memegang sudah kita lalui perbedaan pendapat ulama tentang tersebut, dan jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan wanita yang haid memegang mushaf. Karena Nabi SAW mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh mengenal Al-Quran kecuali orang yang suci. Adapun membaca Al-Quran disebutkan oleh Ibrahim Yazid An-Nakhai, tidak mengapa membaca ayat itu Al-Quran. Ya Allah, walam yara Ibn Abbas bil qira'ati lil junubi ba'sa. Dan Ibn Abbas berpendapat tidak mengapa orang yang junub membaca Al-Quran Al-Karim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Dan Imam Bukhari menukil hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Dan termasuk dari bagian zikir adalah qiraatul Quran. tilawatul Quran min al-jilal. Waqalat Ummu Atiyah kunna nu'maru an yakhruja al-hayyam. Fayukabbirna litakbirihim wa yad'un. Dan Ummu Atiyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang wanita ketika datang hari Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan kaum wanita agar keluar menghadir Id sampai wanita-wanita yang haid. An yakhruja al-hayyat wa idha haid keluar menghadir Id, fayukabbirna bitakbirih, dan ikut bertakbir. Ikut bertakbir bersama kaum muslimin yang melakukan takbir. Kalau Idul Fitri sejak Ghurubu Asy-Syams, maksudnya Ghurubu Asy-Syams selesai pelaksanaan ibadah siang Ramadan, disyariatkan takbir. Idul Adha sama keluar dari rumah menuju al-musalla. Kebiasaan yang diambil di sini bahwasanya bertakbir untuk wanita yang haid juga disyariatkan. Fayukabbir nabi takbirhi, ikut bertakbir sama kaum muslimin, wa yad'un, dan berdoa bersama mereka. Waqala ibn Abbas akhbarni Abu Sufyan anna Hiraqla da bi kitab an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqara fa idza fi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla kitab ta'alu ila kalima al-aya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menukil dari Abu Sufyan bahwasanya Hiraqal ketika mengundang Abu Sufyan dan teman-temannya dari orang-orang Quraisy yang sedang berhijrah ke negeri Syam, dan Abu Sufyan pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abu Sufyan dipanggil dan ditanya oleh Hiraqal dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanya, ternyata Hiraqal mengeluarkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menulis surat kepada Hiraqal, dan di antara isi surat tersebut ternyata dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'in wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Syahidin sini surat tersebut berisi ayat Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim dan berisi potongan ayat dari surat Al-Imran pula ya ahlul kitab, dan keadaan Hiraqal ahlul kitab, dan membacakan juga ahlul kitab, tentunya mereka dalam keadaan janabah. Mungkin bolehnya orang yang junub membaca ayat Al-Quran ini Allah alam dimaksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa qala Utaib an Jabir hadat Aisyah fa nakasat al-manasik ghadaba bil bait wa la tusalli. Dan Jabir radhiyallahu anhu menukil bahwa Aisyah ketika masa ibadah haji bersama Nabi sallallahu datang masa haidnya, maka nasakat al-manasik, beliau melaksanakan semua manasik haji ghayra athaf bil bait, kecuali athaf bil bait, wa la tusalli, dan tidak salat. Seperti pada bab sebelumnya, wanita yang haid tidak diperbolehkan salat. Waqal hakam, dan berkata hakam Utaiba inni la adlahu wa ana junub. Terkadang aku menyembeli sembelihan dalam keadaan aku junub. Waqal Allah Ta'ala, dalam keadaan menyembeli itu pasti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengucapkan basmalah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa la ta'kul mimma lam yadhkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian memakan apa yang disebutkan nama selain Allah atau min malam ikan ismullah alih, memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam asar-asar setelah hadis yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid, begitu orang yang junub, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk dari zikir adalah qiraatul Quran. Kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menunjukkan judul bab bahwa wanita yang haid melaksanakan ibadah hajinya seperti yang lainnya, hanya saja tidak diperbolehkan tawaf di Ka'bah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim ilman. Siapa nama Abu Nu'aim? Duduk yang baik. Abu Nu'aim siapa namanya? Ke belakang dibantu. Adil. Abu Nu'aim siapa namanya? Ahsanta. Al-Fadl ibn Dukaim. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah عن عبد الرحمن بن قاسم عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد قاسم بن محمد بن بكر عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوجدت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله لبنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah yang ada di benak kami, kami niatkan selain melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Akan tetapi ketika kami tiba di daerah yang namanya Sarif, di perjalanan dari Madinah ke Mekah, pomistu datang waktu haidku. Aku haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika aku haid, Nabi SAW datang menjumpaiku wan abki, dalam keadaan aku menangis. Maka Nabi bertanya, ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, lawaditu wallah anni lam mahj al'am, karena seandainya demi Allah tahun ini aku tidak haji. Nah, sudah di perjalanan, seandainya aku tidak berangkat. Karena beliau menganggapnya atau mengira bahwasanya orang yang haji atau orang yang haid tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Karena seandainya tahun ini aku tidak berangkat. Maka Nabi mengatakan, la'allaki nufisti, sepertinya kamu haid wahai Aisyah. Qultu na'am. Aisyah mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, fa inna dzalika syai'un katabahu Allah Ta'ala li bani Adam. Karena kata Nabi SAW, sungguhnya haid itu yang demikian adalah perkara yang telah Allah tetapkan terhadap anak-anak perempuan Adam. Kemudian kata Nabi, fa'ali ma yaf'al hajj, lakukan olehmu wahai Aisyah semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Ghair ala tawfuf ibn bayt hatta tutfuri, hanya saya jangan engkau tawaf di Ka'bah sampai suci. Dan ini syahid dari hadis ini. Wanita yang haid itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Hanya saja untuk masalah tawaf diakhirkan sampai suci. Sampai suci. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malisatus Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123, bab At-Ta'dil, bab tentang pujian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sahabat-sahabatnya atau sebagian dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Dan pada pertemuan terakhir kita melalui pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Khudair, Sahab bin Qais, Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Di hadis berikutnya beliau menyebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha yang isinya pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma termasuk min as-sabiqin al-awwalin, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Min al-muhajirin. Dan beliau serta ayah dan ibunya semuanya minas sabiqin al-awwalin, dan keluarga beliau termasuk keluarga yang mu'adzabin, termasuk keluarga yang mendapat ujian yang berat, mendapat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, karena minal mustad'afin, dari kalangan orang-orang yang lemah. Sampai ibunya menjadi wanita pertama yang mati syahidah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nama ibunya? Bulkifli Santa. Ibunya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita pertama yang gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dibunuh oleh orang musyrik Quraisy dikarenakan mempertahankan keimanannya. Kita membaca dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddatsana Qasim bin Dinar al-Kufi قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي العزيز بن سيام عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي العزيز بن سيام وشيخ كوفي روى عنه الناس وله ابن يقال له يزيد ابن أبي العزيز ثقة روى عنه يحيى بن آدم. قال عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم الحديث أخرج ابن ماجه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. Tidaklah Ammar ibn Yasir dihadapkan dengan dua pilihan, melainkan beliau akan memilih arsyadahuma, melainkan dia akan memilih perkara yang terbaik dari keduanya. Ini tentunya at-taufiq min Allahi azza wa jal, taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di antara kita melainkan di waktu-waktu tertentu menghadapi dua masalah yang harus diambil salah satunya, dan dia tidak tahu mana yang terbaik untuknya. Di sini Nabi SAW mengkhabarkan tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau beliau menghadapi suatu masalah dan ada dua pilihan dalam tersebut, maka beliau akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pilihan yang terbaik dari kedua pilihan yang ada. Adapun kita, ketika kita dihadapkan dengan hal tersebut, kita dihadapkan dengan dua pilihan atau lebih, dan kita tidak tahu mana yang terbaik dari pilihan tersebut, maka disyariatkan bagi kita dua perkara, al-istisyarah wal-istikharah. Al-istisyarah itu minta masukan, pendapat dari orang-orang yang bisa diambil atau diminta pendapatnya dari orang-orang yang amin dan berilmu, mengetahui tentang masalah yang sudah dihadapi, dan orangnya amin, bisa dipercaya, dipegang amanahnya. Dan yang kedua, yang paling utama istikharah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pilihan yang terbaik dari masalah tersebut. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menempuh dua perkara tadi, kita tidak akan menyesal. Istikharah dan istisyarah. Dan berkaitan dengan Ammar radhiyallahu anhu, Nabi mengkhabarkan bahwa beliau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantiasa bisa memilih yang terbaik dari pilihan yang ada. Kemudian berikutnya qala Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala akhbarana Ishaq bin Mansur wa Amr bin Ali an Abdurrahman qala hadath Sufyan al-Amash an Abi Ammar an Amr bin Sharhbil an rajul min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أمار الإيمان إلى مشاشه. هذا حديث صحيح رجال رجال صحيح إلا أبا أمار وهو غريب وهو عريب ابن حميد الكوفي وقد وثقه أحمد الحديث أخرجه النسائي في فضائل الصحابة من الكبرى وفيها عن عمر بن شرحبيل قال حدث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Amr bin Syurahbil, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabinya mubham. Tapi mubham sahabat lah ya bang. Sahabat yang mubham itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil, bisa diambil khabarnya. Sahabat tersebut mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulia Amr imanan ila musyashi. Ammar itu dipenuhi dengan keimanan ila musyasih, sampai ke musyasnya. Musyas itu ujung tulang, sampai ke ujung-ujung tulang, ujung tulang yang dikatakan yang bisa dimakan, kalau tulang yang ada di hewan yang bisa dimakan dagingnya. Jadi mulia Ammar iman ila musyasih. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipenuhi dengan keimanan sampai ke ujung-ujung tulangnya. Dan di kitab Al-Hilyah li Ibn Nu'aym rahimallahu taala dengan lafaz yang lain, Ammar mulia imanan min qadmihi ila qadamihi. Kan Ammar bin Yasir itu dipenuhi keimanan dari kepalanya sampai ke telapak kakinya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Itu dia tazkiyah dan tahdil, pujian dari Nabi SAW yang tidak ada pujian setelahnya untuk Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah seorang mukmin dan sangat kuat keimanannya. Dan beliau itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meninggal di perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wafatnya Ammar pun telah dikhabar oleh Nabi SAW semenjak Nabi SAW masih hidup. Wai Ammar taqtuluhu fi'atun bariyah. Daman Ibrahim indak Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat dari Ansar atau Muhajirin? Asanta dari kalangan Muhajirin. Ke belakang Muhammad Zain. Kalau Ammar, siapa nama ayahnya? Siapa yang jawab? Ubaidur Rahman, Ammar, siapa nama ayahnya? Asanta Yasir, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, beliau dan ayahnya, itu ibunya semuanya sahabat. Semuanya bersabar dan awalnya. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.